Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran mukhtasar siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terakhir sampai pada ucapan penulis rahimahullahu ta'ala wa aslama Waraqah ibnu Naufal. Qala al-muallif rahimahullah, wa dakhala an-nasu fi dinillah wahidan ba'da wahidin. Umat manusia masuk ke dalam agama Allah satu persatu. Wa Quraisyun la tunkiru dhalik. Orang-orang Quraisy tidak mengingkari akan hal itu. Hatta bada'ahum bi'aibi dinihim wasabbi alihatihim. Hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencela agama mereka dan mencela sesembahan mereka. Tayyib. Di awal, ketika banyak dari kalangan orang-orang yang ada di Mekah mengikuti dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Quraisy tidak memiliki respon yang ekstrim terhadap mereka. Apalagi Rasulullah di tengah-tengah mereka dianggap sebagai orang yang terpercaya, dianggap sebagai orang yang mulia. Namun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang hakikat agama nenek moyang mereka, kebatilan daripada kesyirikan, sesatnya penyembahan terhadap berhala, dan mulai dianggap mencela agama dan sesembahan-sesembahan mereka, baru orang-orang Quraisy mereka marah dan murka. Sampai pada tingkat mereka melakukan tindakan-tindakan kekerasan terhadap pengikut Nabi alaihi salatu wassalam. Di sini beliau menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencela agama dan mencela sesembahan mereka. Bukan berarti kemudian beliau mengucapkan ucapan-ucapan kotor, atau beliau mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak pantas untuk diucapkan, tidak. Tetapi yang dimaksud dengan sabbul alihah wa aibid din, mencela sesembahan dan mencela agama mereka, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hakikat kesyirikan dan menjelaskan bahwasanya sesembahan-sesembahan selain Allah itu tidak bisa memberikan apapun. Tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menolak madarat. Yakni makhluk-makhluk yang lemah. Rasul hanya menjelaskan seperti itu. Namun orang-orang Quraisy menganggap Rasul telah mencela. Rasul telah mencela. Wa annaha la tadurru wa la tanfa'u. Rasul menjelaskan bahwasanya sesembahan mereka tidak bisa memberikan madarat, tidak pula manfaat. Dari sini mereka menganggap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melecehkan dan telah menghina agama dan sesembahan mereka. Padahal Rasul sama sekali tidak menghina. Rasul hanya menjelaskan hakikat dari sesembahan yang mereka sembah. Pada hakikatnya sesembahan mereka itu miskin, fakir, hamba, makhluk, tidak memiliki apa-apa, tidak bisa memberikan apapun kepada pihak yang menyembahnya. Rasul hanya menjelaskan hakikat itu. Namun orang-orang Quraisy Mereka menganggap Rasul telah mencela, menjatuhkan, melecehkan sesembahan mereka. Fahina idzin jammaru lahu wa li ashabihi an saqil adawah. Maka dari sinilah orang-orang Quraisy mereka menyulut permusuhan antara mereka dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Fahamallahu rasulahu bi'ammihi Abi Talibin li'annahu kana syarifan mu'adzama. Allah subhanahu wa ta'ala menjaga rasulnya melalui perantara pamannya sendiri, yaitu Abu Talib. Dikarenakan Abu Talib seorang yang mulia dan dihormati di tengah-tengah kaum Quraisy. Wa kana min hikmati ahkamil hakimin baqa'uhu ala dini qaumihi. Dan termasuk dari hikmah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha bijaksana, Allah membuat Abu Talib tetap teguh di atas agama nenek moyangnya. Lima fi dhalika minal masalih allati tabdu liman ta'ammalaha. Hal itu dikarenakan terdapat banyak sekali maslahat yang nampak bagi orang-orang yang memperhatikannya. Jadi keadaan Abu Talib tetap di atas kekufuran, tetap di atas kesyirikan, tidak mau mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia membela Nabi. Itu terdapat hikmah-hikmah yang sangat banyak dan kemaslahatan yang sangat besar. Tentunya itu semuanya adalah rahasia Allah, adalah takdir dan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita ketahui dari hikmah dan maslahat yang ada, itu hanya sebagian kecil dari rahasia yang Allah ta'ala simpan terhadap Abu Talib. Jadi tidak kemudian Allah itu zalim terhadap hambanya, tidak. Wala yadlimu rabbuka ahada. Allah tidak mungkin zalim kepada siapapun. Apalagi yang namanya hidayah itu milik Allah. Maka terserah Allah mau diberikan kepada siapa. Layaknya seseorang yang memiliki harta, maka terserah dia mau membagikan hartanya kepada siapa. Ketika ada orang yang tidak mendapatkan bagian dari hartanya, maka pemilik harta tidak dicela terhadap tindakannya. Karena dia telah melakukan sesuatu yang menjadi wewenang dan yang menjadi kehendak dia. Itu di antara makhluk. Walillahil mathalul a'la fala tadribu lillahil amsal. Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala pemilik segala sesuatu. Wal hidayah biyadih. Hidayah itu di tangan Allah. Allah mau memberikan kepada siapapun kehendak Allah. Bahkan Allah mampu untuk membuat semua orang itu menjadi baik, menjadi muslim, menjadi saleh, menjadi taat. Allah mampu untuk itu. Tetapi karena sebuah hikmah yang Allah Ta'ala inginkan, rahasia daripada ketetapan dan takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah membagi hidayah itu kepada yang dikehendaki dan mengharamkannya dari yang dikehendakinya. Rasul diberikan kemuliaan berupa nubuwah wa risalah, diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Pamannya Abu Talib yang selalu ada di samping Rasul, menjaga beliau dari gangguan orang-orang Quraisy, melalui kedudukan dia, melalui kehormatan dia di hadapan orang Quraisy, tidak diberi oleh Allah Ta'ala hidayah. Padahal dia tahu kebenaran dakwah Rasul. Dia tahu hakikat dari dakwah yang dibawa oleh keponakannya. Tapi Allah mengharamkan hidayah itu dari Abu Talib. Kenapa? Lil masalih wal hikam al baligh. Karena kemaslahatan dan hikmah yang sangat dalam yang Allah Ta'ala inginkan. Jadi enggak kemudian Allah zalim terhadap Abu Talib. Lah, itu sudah yang layak bagi Abu Talib. Tayyib. Wa amma ashabuhu faman kana lahu ashiratun tahmihi imtana'a bi'ashiratihi. Adapun para sahabat Rasul, barang siapa dari mereka yang memiliki keluarga yang kuat, maka mereka berlindung di balik kekuatan keluarganya. Wasairuhum tasaddaw lahu bil adza wal adzab. Adapun selain mereka, orang-orang Quraisy pun berani untuk mengganggu dan menyiksanya. Jadi ketika dimulai peperangan, pertempuran dan pertikaian antara Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kaumnya, orang-orang Quraisy menjadi sangat anarkis, menjadi sangat agresif dan ekstrim. Mereka mengganggu Rasul, tapi enggak sampai bentuk fisik. Mencela, iya. Menghina dengan ucapan, iya. Tapi kalau fisik, enggak berani. Kenapa? Di belakangnya Rasul ada Abu Talib dan ada Bani Hashim, Bani Muttalib, orang-orang besar, suku-suku yang tidak bisa dianggap remeh oleh mereka. Nenek moyang Rasul termasuk pemimpin kaum yang memiliki jasa yang sangat besar terhadap orang Quraisy yang ada di Mekah. Mereka mikir-mikir kalau mau melakukan tindakan fisik selama ada Abu Talib. Adapun sahabat Rasul yang lain, dilihat dulu kalau sahabat Rasul ini termasuk orang yang kuat, memiliki pengaruh, termasuk tokoh sebelumnya, tidak berani mereka melakukan bentuk fisik. Seperti Abu Bakar, Utsman, tidak berani mereka melakukan tindakan fisik. Ya, pol-polnya mungkin cuma dipukuli, tinggal gitu saja. Tidak sampai kemudian disiksa dengan siksaan yang sadis. Tidak berani mereka. Kenapa? Karena orang-orang kuat. Adapun orang-orang yang lemah, mustada'afun, orang-orang yang du'afa, yang memang lemah dari sisi nasabnya, keluarganya, atau bahkan yang tidak punya keluarga, orang perantauan dari negeri yang jauh datang ke Mekah, kemudian mendapatkan hidayah masuk ke dalam Islam, apalagi memang sejatinya di awal dakwah yang masuk Islam itu justru orang-orang asing. Orang-orang asli Mekah jarang yang mau menerima Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang asing justru mereka lebih dahulu menerima ajakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang ini yang dijadikan target siksaan, gangguan oleh orang-orang Quraisy karena dianggap orang lemah, tidak punya nasab, tidak punya keluarga. Kalaupun punya keluarga dan suku, sukunya lemah, gampang untuk ditindas. Akhirnya mereka dengan mudah untuk mengganggu mereka, bahkan menyiksa sampai mati. Minhum Ammar ibn Yasir wa ummuhu Sumayyah wa ahlu baitihi uddibu fillah. Di antara mereka yang dianggap lemah, yang kemudian mereka siksa, seperti Ammar bin Yasir, ibunya bernama Sumayyah, dan keluarganya, mereka semua disiksa di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sumayyah, ibunya Yasir, ketika disiksa itu posisinya sudah ajus, sudah tua renta ya ikhwah. Sudah nenek, sudah tua sekali. Amr bin Yasir gak kuat menghadapi siksaan. Ketika dipaksa untuk melafadzkan ucapan kekufuran, dia melafadzkannya karena gak kuat. Habis itu dia dilepaskan dan dia lari kepada Rasul. Minta fatwa, gimana tindakan saya. Rasul mengatakan, tidak masalah dimaafkan, selama hatimu tetap di atas keimanan. Sementara Sumayyah tetap di atas tauhid. Yasir, suaminya, bapaknya Ammar, tetap di atas keimanan, hingga mereka dibunuh dengan cara yang sangat sadis. Sumayyah mendapatkan gelar, awwalu syahidatin fil Islam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza marra bihim wa hum yu'adzabun yaqulu sabran ya ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melewati mereka dalam keadaan sedang disiksa, beliau memberikan semangat, sabar wahai keluarga Yasir, janji dan jaminan kalian itu surga. Yakni mereka sama sekali tidak kemudian memprotes Rasul. Itulah keimanan kalau sudah mendarah daging dalam diri seorang hamba. Mau disiksa kayak gimana pun, tetap kuat, teguh, tidak goyah. Karena mereka yakin apa yang mereka yakin itu benar. Mereka tidak akan rela kebenaran itu kemudian dilepaskan dari diri mereka. Mending mati daripada harus kembali kepada kekufuran. Rasulullah SAW memberikan jaminan surga bagi mereka. Wa marra Abu Jahlin bi Sumayyah ummu Ammar radhiyallahu taala anha wa hiya tu'adzabu wa zawjuha wa ibnuha. Abu Jahal melewati Sumayyah ibunya Ammar, ketika itu Sumayyah sedang disiksa, suaminya juga, anaknya juga. Fata'anaha biharbatin fi farjiha faqatalaha. Abu Jahal mengambil tombak, kemudian ditusukkan di bagian kemaluan Sumayyah, sehingga tembus ke mulut sampai akhirnya Sumayyah meninggal radhiyallahu taala. Wa kana as-siddiqu idza marra bi ahadin min al-'abid yu'adzab ishtarahu wa ataqahu. وكان الصديق إذا مر بأحد من العبيد يعذب اشتراه وعتقه منهم بلال. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq apabila beliau melewati salah satu dari budak yang sedang disiksa, beliau membelinya dan kemudian membebaskannya. Ya, antaranya Bilal bin Abi Rabah. فَإِنَّهُ عُضِّبَ فِي اللَّهِ أَشَدَّ الْعَذَابِ. Sahabat Bilal harus menanggung siksaan yang sangat keras di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. وَمِنْهُمْ عَامِرِ بُنُ فُهَيْرَهِ وَجَارِيَهْ لِبَنِي عَدِي كَانَ عُمَرْ يُعَدِّبُهَا عَلَى الْإِسْلَامِ. Di antara mereka juga Amir bin Fuhairah dan juga seorang budak milik Bani Adi. Sahabat Umar yang ketika itu masih di atas kekufuran menyiksanya dengan keras dan sadis karena dia masuk Islam. La ilaha illallah. Faqala Abu Quhafa Uthman ibn Amir libnihi Abi Bakrin, ya bunai araka tu'tiqu riqaban di'afan falau a'taqta qawman jildan yamna'unak. Hingga Abu Quhafah Utsman bin Amir berkata kepada putranya yaitu Abu Bakar. Abu Quhafah adalah ayah Abu Bakar. Beliau masuk Islam tapi belakangan. Dia mengomentari tindakan putranya yang selalu membeli budak kemudian dibebaskan. Karena tidak tega mereka disiksa di jalan Allah dan untuk membela orang-orang yang seiman dengan beliau. Wahai putraku, saya melihat kamu selalu membebaskan budak-budak yang lemah. Duhai kiranya engkau membebaskan orang yang kuat sehingga kaumnya bisa memberikan pembelaan kepadamu. Faqala inni uridu ma urid. Sahabat Abu Bakar mengatakan, aku melakukan apa yang aku inginkan. Karena waktu itu Abu Quhafah masih belum mengikuti ajaran Rasul. Dan sahabat Abu Bakar ingin menyelamatkan orang-orang yang lemah. Wakana Bilal kullama ishtadda bihil adzab yaqulu ahad ahad. Dan sahabat Bilal ketika semakin keras siksaan yang beliau dapatkan, beliau hanya mengatakan ahad ahad. Hakikat ya ikhwah, sya'nus salaf fi ittifa'i 'anid din. Ini keadaan para pendahulu kita dalam memperjuangkan agama. Seandainya mereka tidak sabar dalam menghadapi ujian, Islam tidak akan sampai kepada kita. Seandainya sahabat Bilal tidak mempertahankan keimanannya, kita tidak akan kenal bagaimanakah syariat adzan. Seandainya mereka para sahabat yang disiksa dan mereka tidak sabar dalam menghadapi siksaan, kita tidak akan tahu seberapa mulia Islam itu. Betapa beratnya perjuangan dalam menjalankan Islam. Walhamdulillahi alal hidayah. Walhamdulillahi alal hidayah. Walhamdulillahi alal hidayah. Kita banyak bersyukur kepada Allah yang sudah dapat hidayah. Bersyukur, banyak-banyak bersyukur. Karena kita bisa menjalankan Islam sebagaimana mestinya tanpa adanya gangguan. Tanpa adanya siksaan. Tanpa adanya orang yang mencekal dan menghalangi kita. Apalagi orang-orang yang lahir di tengah-tengah keluarga yang semuanya beriman. Mengikuti sunnah. Mempelajari Islam. Maka hendaknya dia banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebuah kenikmatan yang tiada tara. Alhamdulillah. Kita di masa yang masih muda, di masa yang masih syabab, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah, memilih kita untuk bisa teguh di atas agama. Itu bukan perkara yang remeh, sesuatu yang sangat mahal. Kalau kita melihat orang-orang yang ada di luar sana, mengaku dirinya muslim, tapi sama sekali tidak tahu apa itu Islam. Allah taala mengharamkan hidayah dari mereka. Na'udhu billah min dalik. Usbutu ayuhat talabah. Usbiru ala hadihi surat. Hendaknya kalian semua sabar dalam menjalani kebenaran di atas jalan ini. Kita itu sudah di atas kebenaran. Cuma-cuma. Allah memberikan kita hidayah itu. Alhamdulillah. Cuma-cuma. Allah tidak menginginkan apapun dari kita. Kecuali satu. Keimanan. Hanya keimanan yang Allah Ta'ala inginkan dari kita semuanya. Maka hendaknya kita menjaga satu kenikmatan ini yang tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan apapun. Wallahu a'lam, kalau seandainya kita hidup di masanya sahabat. Kita hidup di masa Rasul. Mungkin ketika kita mendengarkan cerita mereka, para pahlawan-pahlawan Islam. Melihat bagaimanakah kegigihan mereka dalam berdakwah membela Rasul. Mungkin ketika itu kita terbesit, terbetik, ingin hidup di masa itu, ketemu Rasul, bisa majelis sama beliau, bisa mengkhidmat beliau. Mungkin ada keinginan seperti itu. Namanya seorang yang beriman fitrah. Punya keinginan seperti itu. Tapi ada satu hal yang harus antum pikirkan baik-baik. Yang harus antum renungkan baik-baik. Apa itu? Qad kufitumul bala bighairikum. Alhamdulillah perjuangan Islam sudah mereka perjuangkan untuk kita semua. Kita tinggal menjalankannya saja tanpa adanya gangguan. Alhamdulillah. Maka banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah dalam kitabnya Al-Jami'us Sahih mimma laysa fis sahihain, sebuah asar dari salah satu sahabat. Ketika itu ada seorang tabi'in yang mendatangi sahabat ini dan sahabat ini termasuk sabiqunal awwalun. Tabi'in ini berandai-andai. Sungguh alangkah beruntungnya kedua matamu yang bisa melihat Rasul. Beruntung kedua tanganmu bisa berjihad, mengangkat pedang dan bendera bersama dengan Rasul. Saya ingin bisa memiliki kedua mata yang sama dengan matamu, kedua tangan yang sama dengan tanganmu. Ternyata respon sahabat ini di luar dugaan. Bukan kemudian memuji tabi'in ini karena semangatnya dan kecintaan dia terhadap Rasul. Tetapi sahabat ini justru marah terhadap tabi'in ini. Dan kemudian mengatakan, engkau tidak tahu bagaimanakah kerasnya keadaan di waktu itu. Engkau tidak akan tahu di barisan mana engkau akan berdiri kalau engkau hidup di masa itu. Bersyukurlah. Semua perjuangan sudah dicukupkan oleh orang-orang selain dirimu. Kemudian sahabat ini mulai bercerita bagaimanakah kerasnya dakwah yang harus diemban oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bagaimanakah perjuangan para sahabat di kala itu untuk menjaga dan membela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah ya ikhwah. Dan kita lebih bersyukur lagi. Kita ini hidup jauh di masa Nabi. Banyak sekali fitnah. Banyak sekali syubhat. Banyak sekali korban yang berjatuhan. Banyak sekali orang-orang yang terpental dari jalan yang lurus. Banyak sekali orang yang tertipu dan terjebak dengan godaan syaitan. Alhamdulillah di masa yang sulit seperti ini. Yang banyak orang muslim tapi tidak ngerti masjid. Banyak orang muslim tapi tidak ngerti baca mushaf. Banyak orang muslim tapi tidak ngerti ajaran rasulnya sendiri. Alhamdulillah kita masih bisa duduk di masjid. Masih bisa baca Quran. Masih bisa menikmati keutamaan 10 hari pertama Dzulhijjah. Yang mana keutamaan itu besar sekali melebihi keutamaan hari-hari yang lain. Bahkan dibandingkan dengan 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kita masih bisa menikmatinya. Meraup pahala yang begitu besar. Seandainya kita mati di hari ini. Mungkin kita banyak berharap. Allah Ta'ala memasukkan kita ke dalam surganya. Allahumma amin. Lihat orang-orang ada di luar sana. Yang masih muda, masih kuat. Memiliki otak yang cerdas, kemampuan hafalan yang begitu kuat. Tapi Allah simpangkan hatinya. Tidak manfaat kecerdasannya. Tidak manfaat kekuatan dirinya. Bersyukurlah antum ya ikhwah. Jangan kemudian iri sama kehidupan yang di luar sana. Itu kehidupan orang yang tertipu. Itu kehidupan orang yang sedang disimpangkan oleh Allah jalannya. Jangan kemudian kita iri, pengen seperti mereka. Bebas begitu saja. Menjalani kehidupan seperti hewan ternak. Tidak ada aturan. Jangan. Jangan. Rasulullah SAW, Nabi kita. Sudah ratusan tahun yang lalu mengatakan kepada kita, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjaranya orang mukmin dan surganya orang yang kafir. Seandainya dunia itu derajatnya melebihi satu sayap seekor nyamuk, Allah tidak akan ngasih minum orang kafir. Tapi ketika dunia itu di sisi Allah, la yusawi ba'udah. Tidak lebih rendah daripada seekor nyamuk. Allah memberikannya cuma-cuma kepada semua orang. Ya. Dan antum sekarang mendapatkan kenikmatan yang tidak dimiliki oleh semua orang. Sebuah kenikmatan. Sabar. Jalani. Sabar. Tekuni. Ini keimanan. Nikmat yang tidak bisa kamu bandingkan. Jangan sampai dicabut oleh Allah. Selama kita masih hidup. Selalu kita dihinggapi rasa takut, khawatir. Jangan sampai kenikmatan ini bergeser. Jangan sampai kenikmatan ini hilang. Jangan sampai kemudian di akhir hayat justru kita berbelok jalannya. Banyak meminta kepada Allah Ta'ala. Terima kasih. Minta kepada Allah Ta'ala. Sabar. Alhamdulillah ala nikmah ya. Alhamdulillah. Banyak orang-orang mengaku muslim. Tapi tidak ngerti agamanya. Malah membenci agamanya. Memberikan syubhat kepada agamanya. Menyimpangkan generasi muda dari agamanya. Mencela generasi muda yang mengikuti agamanya. Banyak. Hadis wala haraj. Jangankan orang jauh, keluarga antum saja lihat. Masih banyak mungkin dari kalangan antum yang keluarganya belum mengerti sunnah. Antum bisa rasakan gimana beratnya hidup di tengah keluarga seperti itu. Mau belajar, harus berhadapan dengan orang yang paling kamu sayangi. Orang tua. Orang tua. Mungkin kamu bisa menanggung celaan semua orang, tapi bukan celaan kedua orang tua. Mungkin orang-orang menghina kamu, membuli kamu, biasa itu. Tapi ketika sudah orang tua yang menjadi palang di hadapanmu menghalangimu dari belajar, berat ya ikhwah. Ka'annaka taqbidu jamratan. Seakan-akan kamu sudah memegang bara api. Berat. Antum bisa tanya kepada teman-temanmu yang hidup di tengah-tengah keluarga yang enggak semuanya faham dakwah. Itu perjuangannya subhanallah. Dicela sama orang terdekatnya sendiri, sama orang tuanya sendiri, dianggap durhaka lah. Dianggap tidak mengikuti tradisi keluarga lah. Dianggap aneh lah. Dikucilkan sama keluarga sendiri. Tidak dianggap sama orang tua sendiri. Antum bisa tanyakan sama mereka betapa sedihnya. Betapa beratnya. Adapun antum yang dapat kemenikmatan orang tuanya salafi. Ayah ibunya salafian. Keluarganya semuanya ahlus sunnah. Fa'absyiru. Tapi subhanallah. Banyak ikhwah-ikhwah kita yang tertipu. Merasa keluarganya baik. Kemudian dia merasa aman. Malah ngelirik yang lain. Ngelirik yang aneh-aneh. Malah keinginannya itu neko-neko aneh-aneh. Kaya subhanallah. Antum sudah dapat kenikmatan. Jangan dilepas. Jangan dilepas. Hati-hati. Kalau kenikmatan ini sudah tidak ada pada diri kita. maka tidak ada lagi modal yang bisa kita pegang untuk bisa menjawab pertanyaan Allah nanti di hari kiamat. Madza ajabtumul mursalin? Dengan apa kamu menjawab dan menyambut dakwah para rasul? Gak akan ada yang bisa kita banggakan nanti. Kamu mau cari dunia, gak kamu bawa. Gak akan kamu bawa. Kamu tumpuk sampai setinggi gunung, kamu akan tetap masuk ke dalam lubang yang hanya lebarnya 1x2. Kamu mau beli jubah, beli pakaian seindah apapun, nanti kamu akan dibalut dengan kain kafan yang juga dipakai oleh raja-raja sebelumnya. Dan kamu akan ditemani oleh amalmu sendiri. Keluargamu bakal pulang. Hartamu akan diwariskan. Jabatanmu akan pensiun. Terus apa yang kamu inginkan dari dunia? Jangan sekali kamu ngelirik pada perkara yang rendah, yang hina. Kamu ini sudah benar. Ini sudah jalan yang baik. Jalani. Sabar. Rasul ngasih jaminan. Ngasih jaminan. Kurang apa jaminan beliau? 7 golongan. Sab'atun yudhillumuhumullah fi dhillih yaumala dhilla illa dhillih. 7 golongan dapat naungan dari Allah. Yang mana semua orang waktu itu gak dapat naungan kecuali 7 golongan ini. Di antara siapa? Wasyabun nasya'a fi ta'atillah. Seorang pemuda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah. Bersyukur antum ayuhas syabab. Masih muda, alhamdulillah Allah pilih jalan yang benar. Jangan kemudian punya pikiran, waduh rek, masa-masa muda saya ini habis untuk belajar, habis di pondok, saya jadi orang kuper nanti. Kurang pergaulan lah, jadi orang katrok lah, primitif lah. Kalau saya pulang ke rumah ketemu teman-teman selevel saya dulu, wah malu saya. Yang ini sudah bawa Mercy, yang itu rumahnya tingkat 3, yang ini usahanya ini dan itu. Saya makan sih dikirim orang tua, tidur juga masih di kamarnya milik orang tua, ngapa-ngapain yo serba orang tua. Enak yo, kayak mereka yo, punya apapun. Hati-hati, jangan kamu terlena dan tertipu dengan itu. Jangan. Harusnya kamu sadar, inna allaha yarfa'ul bala'an hadihil ummah birihlati ashabil hadis. Allah itu mengangkat musibah dari umat ini dengan siapa? Ya dengan kalian. Dengan berangkatnya orang-orang pecinta hadis, rehlah meninggalkan kampung halaman untuk memperjuangkan ilmu agama. Justru dengan kalian inilah mereka bisa hidup dengan tenang. Ya, menikmati dunia mereka. Dengan kalian inilah memperjuangkan agama Allah. Masih ada orang-orang yang menyembah Allah. Allah masih memberikan rahmat kepada mereka. Walhamdulillah. Antum a'azzu wa a'la ya ikhwah. Antum itu lebih mulia, lebih baik, lebih mahal kedudukannya di sisi Allah daripada mereka. Mereka hanya dapat kenikmatan yang Allah bagi kepada semua orang. Orang kafir pun dapat. Orang rendah pun dapat. Sementara kalian dapat kenikmatan yang tidak mungkin diberikan kepada sembarang orang. Hatta raja pun belum tentu dapat. Khalifah pun belum tentu dapat. Antum sudah di atas sebuah kedudukan yang membuat iri semua orang. Kapan itu antum rasakan? Nanti. Nanti. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Nanti. Isbiru. Rasul berpesan kepada kita. Isbiru hatta talqauni alal hawd. Sabar kalian. Lanjutkan perjuanganku. Lanjutkan sunnahku. Hingga kalian bertemu aku nanti di telaga. Tenang wahai ikhwan. Sabar. Sabar. Meskipun kita hidup pas-pasan. Meskipun nanti kerja juga tidak tahu gimana. Ya. Sabar. Semua sudah ditanggung sama Allah. Tenang aja. Ya. Sabar. Belajarlah. Masa depan thalabul ilmi itu sangat cerah. Masa depan salafi ahli sunnah itu sangat cerah. Semua ditanggung sama Allah. Jaminannya besar. Surganya Allah. Semua orang ingin surga, tapi enggak semuanya mengikuti jalannya. Antum sudah jalan yang benar, ikuti. Barakallahu. Alhamdulillah antum di sini bisa ngamalkan sunnah tanpa adanya gangguan. Enggak ada orang yang ngusik antum. Antum mau ibadah seperti apa, mengamalkan sunnah seperti apa, enggak ada yang ganggu. Enggak ada yang ngusik, enggak ada yang nyekal. Syukuri itu. Nikmat. Kalau antum hidup nanti di tengah-tengah masyarakat antum berat, mau ngerapatkan sof saja, eh? Orang ngira kaki antum itu banyak apinya. Takut. Kayak orang itu nganggap antum kayak kakinya kudisen. Ya, takut untuk nempel. Berat. Sholat sama imam yang wallah alam gak ngerti hukum sholat. Sholatnya kayak ayam. Lagi makan. Cepet banget. Gak khusyuk antumnya. Antum mau melakukan apa dicibir sama orang. Berat. Ya, wah. Antum sekarang kenikmatan. Antum jalani. Sabar. Is'alullah as-sabat fid dunya wal akhirah. Barakallahu fikum. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian penulis rahimahullahu taala menyebutkan bab yang selanjutnya tentang awal dakwah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dakwatan jahriyah. Pertama kali Rasul berdakwah terang-terangan. Jadi sebelum-sebelumnya itu ketika siksaan ditanggung oleh para sahabat wa ila akhirih, itu dakwahnya masih sirriyah. Masih door to door, face to face, bab-bab, wajuhan bi wajuhin. Datang ke pintu, diketuk, diajak, mendatangi seseorang, diajak. Itu masih awal. Kemudian setelah itu Allah memerintahkan beliau dakwah terang-terangan. Nampakkan agama Allah, ngajak semuanya kembali kepada Allah. Otomatis gangguannya lebih dahsyat. InsyaAllah ta'ala kelanjutannya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fiikum.